Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang penuh dengan barakah dalam kegiatan kajian ilmiah yang biasa kita laksanakan. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pertama kajian kitab Al-Manhaj As-Salafi, untuk kemudian dilanjut dengan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Pembahasan kita dari kitab Al-Manhaj As-Salafi terakhir masih dalam penyebutan ciri yang kelima dari dakwah salafiyah, yaitu bahwa dakwah salafiyah dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, mereka senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyibukkan diri dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Di sisi mereka, ilmu agama itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian yang datang dari pernyataan-pernyataan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, lalu nukilan-nukilan dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang sejalan dengan mereka. Disebutkan di sini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah: Man fassara al-Qur'ana aw al-haditha wa ta'awwalahu 'ala ghairi at-tafsir al-ma'rufi 'ani as-sahabati wa at-tabi'in fa huwa muftarrun 'ala Allah, mulhidun fi ayatillah, muharrafun lil-kalimi 'an mawadhi'ihi. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran atau hadis dan mentakwilnya di luar tafsiran yang dikenal dari kalangan para sahabat dan tabi'in, maka ia telah melakukan kedustaan atas nama Allah. Telah melakukan penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah dan telah merubah ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya. Karena tidak ada tafsiran yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis kecuali tafsiran-tafsiran yang dikemukakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan murid-muridnya, yaitu dari kalangan para tabi'in. Maka siapa saja yang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan Al-Hadis di luar dari tafsiran mereka, berarti salah. Bahkan disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, muftarun ala Allah, berarti membuat kedustaan atas nama Allah, membuat penyimpangan dalam ayat-ayat Allah, dan merubah ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya. Wahada fathun libabiz zandaqah wal ilhad. Penafsiran-penafsiran yang seperti ini, yang tidak sesuai dengan tafsiran dari sahabat dan tabi'in, sesungguhnya membuka pintu kezindikan. Wahuwa ma'lumul butlan bil ittirar min dinil Islam, dan tafsirannya diketahui secara pasti kebatilannya dari dinul Islam. Para sahabat adalah orang-orang yang hidup mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling tahu tentang Al-Qur'an, mereka paling tahu tentang maksud-maksud dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka, yang paling tahu jelas murid-muridnya. Dalam hal ini adalah para tabi'in rahimahumullah. Apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini menguatkan dari apa yang menjadi pendapatnya salafiyin, orang-orang yang bergabung dalam dakwah salafiyah, bahwa ilmu itu memang diambil dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, dan dari pernyataan-pernyataan para sahabat serta para tabi'in. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَأَوَّلَ الْآيَاتَ أَوِ الْحَدِيثَ عَلَى مَعْنًا يُخَالِفُ مُخَالَفَةَ ضَادٍ مَعْنًا الَّذِي فَصَّرَهُ بِهِ صَحَابَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Maka tidak boleh bagi seorang pun menta'wil atau mentafsirkan ayat dan hadis dengan makna yang menyelisihi apa yang telah ditafsirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyelisihan yang kontradiktif. Jangan sampai ketika para sahabat menafsirkan hadis ini dengan tafsiran A, kemudian ada yang menafsirkannya dengan tafsiran B. Enggak boleh seperti itu. Kita generasi yang datang belakangan, umat yang terakhir, kewajiban kita hanyalah secara mudahnya memfotokopi. Cukup mentransfer, menukil dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, tidak perlu mendatangkan tafsiran-tafsiran yang baru, ta'wilan-ta'wilan yang baru. Karena urusan agama ini sudah dicukupkan. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud berpesan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Tugas kalian itu hanyalah ittiba, mengikuti saja sudah. Wa la tabtadi'u, tidak perlu mengadakan hal-hal yang baru, tafsiran-tafsiran yang baru, ta'wilan-ta'wilan yang baru, syarah-syarah yang baru. Faqad kufitum, karena sesungguhnya urusan agama kalian itu sudah dicukupkan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa fi zamanina Qultu wa fi zamanina awkad yuta'ayyanu kitabatu kalami a'immatis salaf al-muqtada bihim ila zamani Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid liyakunil insan ala hadarin mimma hadatha ba'dahum. Kemudian Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, di zaman kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini sangat dituntut untuk mencatat, menukil perkataan-perkataan para imam-imam salaf yang diikuti dari sejak zaman Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan yang lainnya. Tujuannya apa? Liyakunil insan ala hadarin, agar setiap orang itu betul-betul berhati-hati, waspada dari segala hal yang terjadi setelah mereka. Karena zaman kita sekarang yang kita berada di atasnya sudah sangat jauh sekali dengan zaman para salaf sebelum kita. Zaman para salaf yang mereka hidup di dalamnya, ajaran Islam boleh dikatakan masih murni, bersih, sumbernya jelas, tidak tercampuri dengan hal-hal yang baru dalam bentuk apapun. Maka melihat kenyataan yang seperti itu, kalau kita mau selamat dalam beragama, cukup bagi kita mencatat, menukil apa kata mereka. Supaya kita tahu, supaya kita selalu waspada, bisa memilih, bisa memilah mana yang memang ada asalnya, mana yang ternyata perkara-perkara yang baru diadakan. Penting bagi kita untuk merujuk kepada perkataan-perkataan mereka para salaf. Apa pendapatnya Imam Syafi'i? Apa pendapatnya Imam Ahmad? Apa pendapatnya Imam Ishaq? Apa pendapatnya Imam Abu Ubaid? Agar dengan itu kita bisa melihat apakah benar pendapat-pendapat orang yang sekarang ini atau tidak. Ya. Harus selalu disesuaikan, diukur, ditimbang. Karena para salaf itu a'lam wa ahkam. Dalam hal beragama mereka jelas pengetahuannya lebih tinggi. Dalam hal keselamatan menjalankan perintah agama pun demikian. Ditambah lagi kita hidup di zaman yang memang sudah keruh. Kalau boleh dikatakan keruh. Karena sudah sangat jauh sekali dengan zamannya mereka. Banyak hal yang baru bermunculan. Kalau dalam soal dunia tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika hal-hal yang baru bermunculan itu menyangkut urusan agama. Jadi sekali lagi kalau kita mau selamat dalam urusan agama kita, cukup menukil, melihat apa pendapat-pendapat para salaf. Mereka sudah mendapatkan jaminan keselamatan masalahnya. Ya. Ilmu ini datang secara turun-temurun. Seperti warisan. Dan memang ilmu adalah warisan. Jadi jelas batasan-batasannya. فَإِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَهُمْ حَوَادِثُ كَثِيرَةٌ. Sesungguhnya kata Imam Ibn Rajab, setelah zaman mereka itu telah terjadi perkara-perkara baru yang jumlahnya sangat banyak sekali. Perkara-perkara baru dalam agama yang tidak dikenal sebelumnya, bahkan tidak pernah muncul sebelumnya. Ini. Wa hadatha man intasaba ila mutaba'ati sunnah wal hadis min adh-dhahiriyah wa nahwahu. Bahkan muncul juga orang-orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut sunnah, pengikut hadis dari kalangan kaum zahiriyah dan semisalnya. Wahum asyaddu mukhalafatan laha li syududihi 'anil a'immah, dalam keadaan pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang justru bertolak belakang dengan sunnah. Paling keras penyelisihannya terhadap sunnah. Dan bertentangan dengan para a'immatus salam. Wanfiraduhu anhum bifahmin yafhamuhu. Bahkan menyendiri mereka dari pemahamannya para salaf. Au ya'khud ma lam ya'khud bihil a'immah min qablihi, atau mengambil sesuatu yang tidak pernah diambil oleh para imam-imam sebelumnya. Bukan kaum zahiriyah saja yang muncul belakangan ini yang menisbatkan diri sebagai pengikut sunnah, tetapi pada hakikatnya bertentangan dan menyelisih sunnah, tetapi banyak sekali. Penyebutan kaum zahiriyah di sini hanya sekedar contoh saja. Zahiriyah itu kaum yang tekstual. Maksud hati mengikuti bimbingan Quran, mengikuti bimbingan hadis, tetapi pada prakteknya justru bertolak belakang. Kenapa? Karena tidak mengikuti pahamnya siapa? Para salaf. Itu akibatnya. Oleh karena itu kita tidak bisa menyendiri dalam memahami kitab dan memahami sunnah, memahami hadis. Telah berlalu sebelum kita kaum salaf yang mereka lebih a'lam, lebih dijamin kebenaran dalam pemahamannya. Jadi cukup bagi kita untuk menukilnya saja. Memfotokopinya saja. Kalau sampai kita memberanikan diri memahami ayat, memahami hadis dengan pemahaman sendiri, maka pasti akan sesat. Dan itu terbukti. Banyak orang kan yang slogannya Quran Sunnah, Quran Sunnah, tapi pada prakteknya jauh dari Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah di sebelah kanan, sementara mereka berada di sebelah kiri, tidak sejalan. Ini musibah. Yang menyebabkannya adalah karena tadi menyendiri, tidak mengikuti paham para salaf. Maka faham salaf ini sesungguhnya adalah sebuah faham yang akan menyatukan umat dalam memahami Quran dan Sunnah. Tanpa faham salaf, umat akan berbeda-beda penafsirannya dalam hal Al-Quran, dalam hal hadis. Qala wa min ajli hadha al-asl wa huwa fahmu al-Qur'an al-'azim wa as-sunnah an-nabawiyyah 'ala dhawi ma fahima as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum tara ahla as-sunnah wal jama'ah ahla al-hadith la yaqubuna fi tafsir al-Qur'an al-'azim wa bayan ma'ani al-hadith bi mujarrad al-lughah war-ra'y wal-maqul. Atas dasar ini, yaitu memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka engkau akan melihat bahwa ahlus sunnah, ahlul hadis, mereka dalam menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan makna-makna hadis itu tidak hanya sekedar bersandar kepada bahasa, tidak bersandar kepada ro'yu, tidak bersandar kepada akal semata. Bal yanzuruna fil athar, akan tetapi mereka selalu melihat apa? Athar. Riwayat-riwayat yang berhubungan dengan agama yang datang dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Wa yajma'una ma ja'a anis salaf bi musannafatihim, dan mereka mengumpulkan pendapat-pendapat para salaf dalam karya-karyanya. Wa yabnuna alaihi fiqhahum wa ijtihadahum, dan mereka membangun fikih dan ijtihadnya di atas pemahaman para salaf. Ini ahlu sunnah dan ahlu hadis. Betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada kita, tapi dalam soal agama kita bersandar pada akal kita saja tidak cukup. Tidak cukup, tidak bisa. Justru bagian dari bersandar kepada akal adalah melihat asar pemahaman para salaf. Wa ala khilafihim ahlul bid'ah wal ahwa. Yang berbeda dengan ahlu sunnah, ahlu hadis dalam hal ini adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Karena rata-rata mereka dalam memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, yang jadi patokannya kalau tidak ra'yu, akal, atau dari segi bahasa saja, tanpa melihat bagaimana pemahaman para sahabat. Ini yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam kebid'ahan, ini pula yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam hawa nafsu. Tidak mendapatkan bimbingan ketika jauh dari pemahaman para salaf. Kalau para salaf itu kan sudah terbukti ilmunya, terbukti amalnya, terbukti ibadahnya, terbukti bagaimana mereka mengamalkan Quran dan sunnah dengan baik. Itu yang patut untuk kita tiru, itu yang patut untuk kita contoh. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah berkata, menyebutkan bagaimana salah satu kelompok atau ahlul bidah ketika mereka tidak mengikuti paham salaf. Qala waqad adala al-murji'ah fi hadzal asr ya'ni al-iman an bayan al-kitab was-sunnah wa aqwal as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsan wa'tamadu 'ala ra'yihim wa 'ala ma ta'awwaluhu bi fahmihim al-lughah wa hadhihi tariqatu ahli bidah. Kelompok murji'ah dalam persoalan iman, mereka telah berpaling dari Quran, sunnah, dan perkataan para sahabat serta para tadi. Mereka berpatokan kepada ro'yu-ro'yunya. Mereka menakwilkan keimanan sesuai dengan bahasanya saja. Iman secara bahasa artinya apa? At-tasdiq, percaya. Pada akhirnya mereka menyimpang dalam pemahamannya terhadap keimanan. Kata orang-orang Murji'ah, iman itu cukup dipercaya saja. Amal tidak masuk ke dalam kerangka iman. Lihat, ini akibat dari mereka berpaling dari kitab, sunnah, dan perkataan para sahabat serta para tabi'in. Sebagai salah satu contohnya ini, kelompok Murji'ah. Jadi kalau ditanyakan, kenapa pemahaman mereka tentang keimanan itu batil, salah? Mengapa mereka mengatakan bahwa amal itu tidak masuk dalam bagian iman? Jawabannya adalah karena mereka berpaling dari Quran dan sunnah serta perkataan para salaf. Dalam hal ini para sahabat dan para tabi'in. Wahadihi tariqatu ahli bidah. Seperti inilah metodenya ahlul bidah secara umum. Walihada kana al-imam Ahmad yaqulu aktsaru ma yukhti an-nas min jihati at-ta'wil wal qiyas. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullahu taala dulu mengatakan yang paling banyak yang membuat orang itu jatuh dalam kesalahan adalah karena takwil dan kias. Karena takwil dan kias. Takwil yang tidak bersumber dari para sahabat dan para tabi'in. Serta kias. Lebih mengedepankan kias daripada Quran dan as-sunnah. Padahal kias itu menjadi sesuatu yang tidak perlu diamalkan ketika ada Quran dan sunnah. Bahkan kalau bertolak belakang dengan Quran dan sunnah, maka yang dikedepankan adalah Quran dan sunnah. Namun ketika banyak orang lebih cenderung bertumpu pada kias, kemudian bersandar kepada takwil-takwil menurut ro'yunya, maka jatuhlah ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Boleh ya, boleh. ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومأقولهم وما تأولوه من اللغة. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة. ولهذا oleh karena itu kita mendapati kelompok Mu'tazilah, Murji'ah, Rafidhah dan selain mereka dari kalangan Ahlul Bidah, mereka menafsirkan Al-Qur'an itu dengan ru'yunya, dengan akalnya. Dan mereka menafsirkannya hanya dari segi bahasa saja. Kita mendapati mereka tidak bersandar kepada hadis-hadis Nabi, tidak berpatokan kepada perkataan para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin. Mereka tidak bersandar kepada sunnah, tidak juga bersandar kepada ijma' salaf. Tidak juga mengikuti akar-akarnya mereka. Wa inna ma ya'tamiduna 'ala al-aqli wal lughah, akan tetapi mereka hanya bersandar sebatas kepada akal dan bahasa saja. Betul, mengetahui bahasa sesuatu yang penting. Tapi penafsiran dari segi bahasa bukanlah penafsiran yang sempurna. Karena hal-hal yang berhubungan dengan bahasa itu hanya menunjukkan kekayaan dari bahasa itu sendiri. Dan pasti salah ketika seseorang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan Al-Hadis hanya dari sisi bahasa saja. Nanti akan banyak sifat-sifat Allah yang ditolak, seperti misalnya sifat yad. Sementara Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki yadain, dua tangan. Tapi ketika kata yad ditafsirkan dengan kekuasaan, karena memang menurut bahasa yad itu bisa diartikan dengan kekuasaan, pada akhirnya menolak kalau Allah itu disifati dengan sifat apa? Tangan. Bukan tangan itu maksudnya apa? Kekuasaan. Ini kalau hanya sekedar bertumpu kepada apa? Bahasa. Oleh karena itu, jangan bertumpu kepada bahasa. Harus melihat bagaimana pemaparan dan penafsiran para salaf, para imam-imam kaum muslimin. Dan kenyataannya dari segi bahasa, kata yad juga tidak selalu diartikan dengan kekuasaan, tapi juga diartikan dengan kenikmatan. Makanya saya katakan tadi bahwa sesuatu kalau diartikan dengan hanya dari segi bahasa, maka bisa banyak maknanya, karena itu menggambarkan kekayaan dari bahasa itu sendiri, belum menyentuh kepada maksud utamanya. Oleh karenanya butuh keterangan hadis, butuh keterangan perkataan para salaf, para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'i, dan para imam-imam muslimin. Nah. Qala wa najiduhum la ya'tamiduna 'ala kutubi at-tafsir al-ma'thurati wal hadis wa athari salaf wa innama ya'tamiduna 'ala kutubil adab wa kutubil kalam allati wada'aha ru'usuhum wa hadhihi tariqatul malahidah aydan innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafah wa kutubil adab wal lughah wa amma kutub al-Qur'an wal hadis wal athar fala yaltafituna ilaiha. Kita mendapati mayoritas dari ahli bidah, Mu'tazilah, Murji'ah, Rafidhah, mereka tidak bersandar kepada kitab-kitab tafsir yang terriwayatkan, yang jelas, tidak bersandar kepada hadis, tidak bersandar kepada athar-athar salaf. Mereka hanya bersandar kepada kitab-kitab ahli kalam, kitab-kitab bahasa. Dan seperti ini metode orang-orang yang menyimpang. Mereka mengambil rujukan dari kitab-kitab filsafat, kitab-kitab adabul lughah. Adapun kitab semacam Al-Quran dan Al-Hadis, athar, fala yaltafituna ilaiha, mereka tidak pernah menolehnya sama sekali. Jadi perbedaan rujukan. Jadi rujukan saja sudah beda. Kalau rujukan sudah beda, maka nanti hasil akhir, kesimpulan juga pasti akan berbeda. Orang yang memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf berbeda dengan orang yang memahami Quran dan Sunnah tapi melalui kitab-kitab filsafat, kitab-kitab bahasa. Jelas nampak jurang pemisah, nggak sama. Haula yu'ribuna an nususil anbiya idh hiya indahum la tufidul ilm. Mereka berpaling dari nas-nas hadis-hadis nabi karena menurut mereka hadis-hadis itu la tufidul ilm, tidak memberi faedah apa ilmu. Wa ulaika yata'awwaluna al-Qur'ana bi ra'yihim wa fahmihim bila atharin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabi. Dan mereka juga mentakwil Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan pemahamannya saja, tanpa ada atsar, tanpa ada riwayat sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan para sahabat-sahabat. وقد ذكرنا كلام احمد وغيره في انكار هذا وجعله طريقه اهل البدع. Kita sudah sebutkan perkataan Imam Ahmad dan yang lainnya dalam mengingkari hal ini dan menetapkan bahwa seperti inilah metode ahlul bidah, berpaling dari hadis-hadis nabi, mentakwil Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri, dengan rohyunya. Qultu qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, penulis mengatakan, berkata Imam Ahmad rahimahullah, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Ini kalimat emas, kalimat yang penting sekali yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan sekali-kali engkau berbicara dalam satu permasalahan laisa laka fiha imamun, yang kamu tidak punya imamnya di dalam. Kata-kata yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini mengajarkan kepada kita agar segala sesuatu itu harus jelas sumbernya, harus ada pendahulunya dalam urusan agama. Kita berpendapat dengan pendapat A, siapa pendahulunya? Adakah para ulama yang mendahulunya? Mendahului pendapat tersebut atau tidak? Kalau ada berarti benar, ada asal usulnya, sumbernya jelas. Kalau tidak ada berarti bukan ilmu. Ya. Kalau enggak ada sama sekali berarti bukan ilmu. Kata-kata yang dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa kritis. Ya. Kita harus selalu bertanya tentang sesuatu. Dari mana asalnya ini? Karena mengetahui asal usul dalam perkara yang menyangkut agama itu bagian dari agama sendiri. Al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Jadi harus tahu asal usulnya. Kita tidak boleh berbicara tentang sesuatu yang menyangkut agama kecuali kita punya pendahulunya. Supaya jelas bahwa apa yang kita kemukakan itu bukan pendapat pribadi. Bukan dari hasil pemikiran kita, tetapi murni sebagai nukilan dari orang-orang tertentu. Ya. Apa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ini bisa menjadi pijakan dan dasar kita dalam menilai sesuatu. Menilai sebuah pendapat sejauh mana kebenarannya. Dilihat adakah ulamanya, adakah alimnya, adakah imamnya, adakah pendahulunya atau tidak. Karena kita harus berhati-hati, tidak semua pendapat yang menyangkut urusan agama di zaman sekarang ini kita terima begitu saja, mentah-mentah, tanpa disaring terlebih dahulu. Harus disaring, harus selektif. Kalau enggak ada salahnya, jangan diterima. Ini urusan agama, tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Kalau urusan dunia sih enggak perlu. Enggak perlu dalam urusan dunia kita tanya, ada salahnya enggak? Nabi saja mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silakan kalian lebih tahu. Kalau soal urusan dunia kalian, kalian berimprovisasi, tafadhol, silakan. Kalian buka usaha ini dan itu, silakan, enggak ada batasannya. Kalian buat ini, buat itu, silakan. Dulu enggak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Enggak masalah, silakan. Itu urusan dunia. Enggak perlu ditanya ada salafnya atau tidak. Tapi kalau dalam urusan din, jangan macam-macam. Urusan din itu sudah sempurna, setarnya jelas, finishnya juga jelas, batasan kanan kirinya juga jelas. Kalau urusan agama, ya. Dasarnya jelas, Quran dan Sunnah. Agama bisa sampai kepada kita itu karena ada yang menukilnya. Dari setiap generasi, dari mulai generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi para tabi'ut tabi'in, generasi ulamanya, terus, ada yang menukilnya. Bahkan tersimpan dalam kitab-kitab. Dengan mudah kita bisa merujuknya. Ini jelas persoalan agama seperti ini. Jadi akan ketahuan nanti mana perkara-perkara yang baru, mana ya? Bukan. Makanya tadi Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan di zaman kita sekarang ini lebih ditekankan untuk apa? Menukil, menulis perkataan para a'immah as-salaf. Harus tahu kita pendapat-pendapat para salaf, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya waspada. Tidak tertipu, tidak terkecoh, tidak jatuh dalam kesalahan. tidak melakukan sesuatu yang dianggap bagian agama padahal bukan bagian agama. Karena nampak bagus, nampak indah, nampak baik. Ya. Nah, urusan agama itu harus kita amalkan adalah yang akhlasahu wa aswab, yang paling aswab, yang paling benar. Dan yang paling benar itu adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. قال وهجر الأحاديث والآثار السلفية واعتماد مجرد اللغة والعقل في فهم القرآن والحديث طريق ركبه في هذا القرن أهل الاستشراق. فإن أحوجهم البحث ila khabarin naqaluhu min kutubil jahid aw min kitabil aghani aw min al-aqdil farid fa'in dhaqa alaihim an-naqlu qalu hadha muqtada al-aqlu. Meninggalkan hadis dan asar dari para salaf, kemudian bersandar kepada akal dan kepada bahasa dalam memahami Quran dan hadis adalah sebuah metode yang pada zaman sekarang ini dipakai oleh kaum orientalis. Istisraq dipakai oleh mereka. Karena sesungguhnya mereka atau kebutuhan mereka itu menukil dari buku-bukunya. Seperti disebutkan di sini Al-Jahid, Al-Aghani, Abdul Farid dan semisalnya. Rujukan-rujukan kaum orientalis. Fa in dhaqa 'alaihim an naqlu qalu hadha muqtada al-'aql. Jika ada dalil Quran dan hadis yang menyudutkan mereka, maka mereka mengatakan persoalan ini cukup dengan akal. Jadi tidak benar dalam persoalan agama hanya bersandar kepada akal dan mujarradul lughah, bersandar kepada bahasa. Fal muslim alladhi yatba'u ma kana 'alayhi an-nabi sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam wa ashabah يقيد فقهه وفهمه للقرآن العظيم والسنة النبوية بفقه الصحابة لا يخرج عنه. Maka seorang muslim yang memang selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, hendaknya mengikat pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dalam artian tidak keluar dari pemahaman mereka. فَإِنْ بَدَى لَهُ إِجْتِهَادٌ أَوْ نَظَرَ فِي مَسْأَلَةٍ نَظَرَ هَلْ لَهُ سَلَفٌ فِيهَا يَأْتَمُّ بِهِ وَإِلَّا تَرَكَ. Kalau seandainya nampak baginya harus berijtihad atau berpendapat dalam sebuah masalah, maka hendaknya dia melihat kepada para salaf, adakah yang bisa diikuti dalam hal ini. Wa illa taroka, kalau tidak, jangan. Id kullu khairin fittiba iman salaf wa kullu syarrin fittida iman khalaf wa alaikum bil amril aqib. Sebab setiap kebaikan itu ada dalam mengikuti para salaf, dan setiap kejelekan ada dalam perkara-perkara yang baru yang dimunculkan oleh generasi belakangan. Oleh karena itu, hendaknya kalian berpegang kepada urusannya orang-orang terdahulu. Selalu ittiba. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, qala al-Auza'i, al-ilmu ma jaa'a an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yajid anhum falaysa biilmin. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Imam Al-Auza'i. Apa kata Imam Al-Auza'i? Kata beliau rahimahullah, ilmu itu adalah sesuatu yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun malam yaji anhum, yang tidak datang dari sisi mereka, falaysa bi'ilmin, maka sama sekali bukan ilmu. Itu saja patokannya, simple, tidak sulit, tidak susah. Ilmu apa yang telah datang dari para sahabat, yang tidak datang dari mereka berarti bukan ilmu. Sekalipun banyak orang mengamalkannya, karena kebenaran tidak dilihat dari banyaknya yang mengamalkannya. Kalau kita menilai segala sesuatu itu dari segi banyaknya orang yang mengerjakan, banyaknya orang yang menyukai dan menyenangi, maka sama saja kita dengan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah dulu itu punya pandangan seperti itu. Sesuatu yang benar itu kalau banyak yang mengikutinya, banyak yang mengamalkannya, banyak yang menyukainya. Padahal tidak begitu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabil. Allah sendiri sudah menyinggung dalam Al-Qur'an, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, kebanyakan manusia, maka sesungguhnya mayoritas mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi masalahnya bukan banyak dan sedikitnya, bukan kuantitas, tapi kualitas. Qala wa akhraja Abu Ubaid wa Yaqub bin Shaybah an Ibn Mas'ud qala la yazalu an-nas mujtami'ina bi khairin ma ataahumul 'ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa akabirihim fa idza ataahum al-ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halak. Imam Abu Ubaid mengeluarkan sebuah riwayat, demikian juga Ya'qub bin Shaybah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yazalun nas mustamilina bi khairin. Manusia itu akan senantiasa diliputi oleh kebaikan. Ma atahumul ilmu min ashabi Muhammad. Selama ilmu yang datang kepada mereka itu bersumber dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dari kibar-kibarnya. Selama ilmu yang kita amalkan, kita pahami itu sumbernya dari para sahabat, maka kita akan tetap berada di atas kebaikan. Tapi manakala kita mulai meninggalkannya, maka kita akan celaka. Fa idza ataahumul ilmu min qibali asagirihim, kalau seandainya ilmu yang datang kepada mereka itu min qibali asagirihim, dari orang-orang kecilnya, bukan dari para ulama, ya, bukan dari kalangan para sahabat. Wa tafarraqat ahwa'uhum, hingga berselisih hawa nafsu hawa nafsunya, halaku, niscaya mereka binasa. Qala Abu Ubaidah, ma'nahu anna kullama jaa'a 'anil sahabah wa kibari tabi'in lahum bi ihsan huwa al-ilmu al-mawruth wa ma ahdathahu man jaa'a ba'dahum huwa al-madhmum. Kata Abu Ubaidah, maknanya adalah bahwa setiap atau segala sesuatu yang datang dari sahabat dan kibar para tabi'in, maka itulah ilmu secara turun-temurun. Adapun hal-hal yang baru muncul setelah mereka, huwal madmum, maka itu adalah perkara-perkara yang tercela. Wa kana as-salafu yufarriquna bainal ilmi war ra'yi, para salaf itu membedakan antara ilmu dengan ra'yu. Fayaquluna lis-sunnah ilmun wa lima adaha ra'yun, maka mereka mengatakan kalau sunnah maka itulah ilmu, adapun selain sunnah maka itulah ra'yu. Jadi zaman dulu itu ada ahlul hadis, yang menjadi lawannya adalah ahlul ra'yi. Kalau ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang memang mencintai hadis, mengamalkan hadis, hidup dengan hadis, meriwayatkan hadis, ahli dalam bidang hadis. Ini ahlul hadis. Kalau yang tidak seperti itu keadaannya disebut ahlul ra'yi. Dalam biografi imam yang empat saja, kalau antum lihat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu masih disebut sebagai ahlul hadis. Tapi kalau Abu Hanifah disebutnya ahlul ra'yi. Disebut ahlul ra'yi. Dalam biografinya hanya disebut faqih masyhur. Kalau Imam Abu Hanifah itu faqih masyhur. Seorang ahli fikih yang cukup terkenal. Imam ahlul ra'yi. Tapi kalau Syafi'i, Ahmad, itu disebut ahlul hadis. Maka para salaf menyebut sunnah itu sebagai ilmu, sedangkan selain sunnah adalah ra'yu. Jelas. Karena sunnah adalah wahyu. Maka itulah ilmu. Wa an Ahmad yukhadhu al-ilmu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma 'ala as-sahabah. Fa in lam yakun fa huwa 'ala at-tabi'in mukhayyar. Ilmu itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabat. Kalau tidak ada keterangan dari Nabi, dari para sahabat, maka ilmu diambil dari para tabi'in, dan sifatnya mukhayyar, kita mendapatkan kebebasan untuk memilih. Wa anhu Masih ada juga nukilan dari Imam Ahmad, ma jaa'a 'anil khulafa' ar-rasyidin fa huwa minas sunnah. Wa ma jaa'a 'an ghairihi minas sahabah, fa man qala innahu sunnah lam adfa'. Kata Imam Ahmad, apa yang datang dari para khulafa' ar-rasyidin, maka itulah sunnah. Adapun yang datang dari selain mereka, dari kalangan para sahabat, kalau ada orang yang mengatakan itu adalah sunnah, maka aku tidak menolaknya. Artinya secara umum, apa yang datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah sunnah. Dan sunnah adalah ilmu. Selain sunnah, ra'yu. Dari siapapun datangnya. Dari siapapun datangnya, kalau selain sunnah, maka itu namanya ra'yu. Wa 'an ibn al-Mubarak liyakun al-mu'tamad 'alayhi al-athar wa khudhu min ar-ra'yi ma yufassiru lakum al-khabar. Datang lagi riwayat dari Ibn al-Mubarak, hendaknya yang harus dijadikan sebagai sandaran itu adalah athar, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat ridwanullah 'alaihim ajma'in, dan ambil dari ra'yu sekedarnya saja, sekedar bisa menafsirkan khabar, tidak dijadikan sebagai sandaran utama. Walhasilu, kesimpulannya, anna ar-ra'ya in kana mustanadan lin naqli min al-kitab wa sunnah fa huwa mahmud wa in tajarrada an ilmin fa huwa madmum. Ra'yu itu kalau memang bersumber dari penukilan kitab dan sunnah, jadi kalau ra'yu itu didasari oleh kitab dan sunnah, fa huwa mahmud, maka ra'yu itu menjadi sesuatu yang terpuji. Wa in tajarrada an ilmin, namun kalau ra'yu itu kosong dari ilmu, dalam artian tidak ada sandarannya dari Quran dan sunnah, fa huwa madmum, maka ra'yu itu adalah sesuatu yang madmum, sesuatu yang tercela. Ini uraian yang penting harus kita pahami seputar ilmu yang memang dijadikan sebagai sandaran dalam dakwah salafiyah, dan oleh orang-orang yang tergabung dalam dakwah salafiyah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab menegakkan agama Allah tanpa ilmu pasti tidak akan berhasil. Nah, bukan menegakkan pada akhirnya, tapi malah menghancurkan dan melumpuhkan agama. Waliyahu billah. Sampai di sini pembahasan kita dari kitab Al-Manhaj As-Salafi.